kemudian dibagi ini di awal malam, kemudian ada yang di akhir malam. Kemudian beliau sampaikan juga untuk penggemar 11 rakaat. Nah, untuk penggemar 11 rakaat tadi beliau sampaikan, ya, bisa di awal malam tetap 11 rakaat, atau kemudian 10 rakaat. Nanti kemudian sisanya ditambahkan sisanya dan jadinya total 23 rakaat. Nanti akhir malam kemudian ditambahi. Nah, dengan ini maka dia kemudian menggabungkan dua pendapat. Pendapat 11 atau 13 rakaat telah dia kerjakan di 20 hari yang pertama. Ya, pendapat 23 dikerjakan di 10 hari yang terakhir. Berarti malah kemudian menggabung dua pendapat dan dua-duanya dan beliau tegaskan semuanya tidaklah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.